Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Malam ini insyaallah kita akan membaca pelajaran ke-10 dari buku yang kedua ini. Pelajaran ke-10 halaman 56. Kita baca al-bina'u wal-makanu. Al-bina'u wal-makanu. Biasanya ada terjemahan di bawah setiap judul. Di sini tidak disebutkan, ada kemungkinan lupa, tidak tertulis, tidak dicetak, atau kemungkinan-kemungkinan lainnya. Yang jelas tidak ada artinya di sini. Al-bina artinya bangunan, bangunan. Al-makan artinya tempat, tempat. Al-bina wal makan, bangunan dan tempat. Nah, ini kosakata yang akan kita baca pada pelajaran ke-10. Al-bina wal makan. Bangunan, bangunan. Wal makan, tempat. Yang pertama, masjidun. Masjid. Maktabatun, perpustakaan. Dukkanun, toko. Suqun, pasar. Jami'atun, universitas. Fundukun, hotel. Masna'un, pabrik. Matarun, bandara. Haqlun, sawah. Ghabatun, hutan. Ada 10 kosakata dalam pelajaran ke-10 ini. Kita ulangi. Masjidun, masjid. Maktabatun, perpustakaan. Dukkanun, toko. Suqun, pasar. Jami'atun, universitas. Fundukun, hotel. Masna'un, pabrik. Matarun, bandara. Haqlun, sawah. Ghabatun, hutan. Naam. Kita dengarkan bacaan satu persatu insyaallah kosakata yang ada dalam kotak ini, dibaca dengan disertai isim isyarah yang tepat. Isim isyarah yang tepat. Isim isyarah bebas. Lil ba'id, wa untuk yang dekat ataupun untuk yang jauh. Boleh menggunakan isim isyarah yang dekat atau isim isyarah untuk yang jauh. Ya, kita baca, kita dengarkan disertai dengan isim isyarahnya. Kita mulai dari Al-Akh Abu Syifa, silahkan. Bismillah. Ad-darsul ashiru, pelajaran 10. Al-bina'u wal-makanu, bangunan dan tempat. Hadha masjidun, ini masjid. Hadhihi maktabatun, ini perpustakaan. Dalika dukkanun, itu toko. Dalika sukun, itu pasar. Tilka jami'atun, itu universitas. Dalika fundukun, itu hotel. Hadha masna'un, ini pabrik. Hadha matorun, ini bandara. Dalika haklun, itu sawah. Dalika gobatun, itu hutan. Tilka gobatun, naam, tilka, itu hutan. Tilka gobatun, ahsan. Naam ustaz. Taib, al-akh Ferry, silakan. Nah ustaz, bismillah. Hadha masjidun, ini masjid. Hadhihi maktabatun, ini perpustakaan. Hadha dukkanun, ini toko. Hadha sukun, ini pasar. Hadhihi jami'atun, ini universitas. Dalika fundukun, itu hotel. Dalika masna'un, itu pabrik. Dalika matarun, itu bandara. Dalika haklun, itu sawah. Tilka ghabatun, itu hutan. Naam ustaz. Naam ahsan tabarakallahu fik. Al-akh Ammar Abu Salman. Bismillahirrahmanirrahim. Asyarah. Ad-darsul ashir, pelajaran 10. Al-bina'u wal makanu, bangunan, bangunan, tempat. Hada masjidun, ini masjid. Hadihi maktabatun, ini perpustakaan. Hada tukkanun, ini toko. Hada sukun, ini pasar. Hadihi jami'atun, ini universitas. Zalika fundukun, itu hotel. Zalika masna'un, itu pabrik. Zalika maporun, itu bandara. Zalika haklun, itu sawah. Tilka hobatun, itu hutan. Naam ahsan tabarakallahu fik. Al-akh Abu Abdullah Joko. Bismillah. Ad-darsul ashiru, pelajaran 10. Al-bina'u wal makanu, bangunan dan tempat. Dzalika masjidun, itu masjid. Tilka maktabatun, itu perpustakaan. Dzalika dukkanun, itu toko. Dzalika sukun, itu pasar. Tilka jami'atun, itu universitas. Hadha fundukun, ini hotel. Hadha masna'un, ini pabrik. Hadha matorun, ini bandara. Hadha haqolun, ini sawah. Hadhihi gobatun, ini hutan. Naam, ahsan tabarakallahu fik. Taib, al-akh Abu Saufa. Naam, Ustaz. Bismillah. Ad-darsul 'ashir, pelajaran 10. Al-bina'u wal makanu, bangunan dan tempat. Hadza masjidun, ini masjid. Hadhihi maktabatun, ini perpustakaan. Hadza dukkanun, ini toko. Hadza sukun, ini pasar. Hadhihi jami'atun, ini universitas. Dzalika fundukun, itu hotel. Dzalika masna'un, itu pabrik. Dzalika matorun, itu bandara. Hadza haqlun, ini sawah. Tilka ghabatun, itu hutan. Barakallahu fiik. Wa fiikum barak. Baik. Berikutnya insyaallah kita langsung masuk latihan. Yang lain insyaallah nanti menyambung latihan yang belum baca. Latihan halaman 57. Menjawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan jawaban yang sudah disiapkan atau disediakan di dalam kurung yang ada di sampingnya. Jadi ketika ada yang bertanya, ma hadza, maka jawab sesuai dengan kosakata atau arti yang sudah disiapkan. Ya. Baik. Kita mulai dari al-akh Abu Hanif. Silakan. Nomor 1. Ma hadza? Terhubung Abu Hanif. Baik, kita beralih ke Al-Akh Aslam. Silakan. Ahmad. Al-Fadl, Al-Akh Abu Hanif. Silakan. Ma hadza? Hadza suqun. Naam, ahsan. Apa ini? Ini pasar. Naam. Ma hadza? Hadza suqun. Baik, berikutnya nomor 2, Al-Akh Aslam. Ma hadza? Hada fundukun. Naam. Ma hada? Hada fundukun. Al-Akh Puju, nomor 3. Ma hadihi? Hadihi ghabatun. Naam. Ma hadihi? Hadihi ghabatun. Nomor 4. Siapa ini yang enggak dikasih nama? Fadl. Ana Ustaz Abu Ja'far, Ustaz. Taib, Al-Akh Abu Ja'far, silakan. Ma tilka? Tilka maktabun. Tilka maktabatun. Naam, ahsant. Ma tilka? Tilka maktabatun. Taib, nomor 5, Al-Akh Yunus. Apa, Ustaz? Bismillah. Ma hadza? Hadza masjidun. Naam. Ma hadza? Hadza masjidun. Nomor 6, Al-Akh Imam. Ma dzalika? Dzalika matarun. Naam. Ma dzalika? Dzalika matarun. Al-Akh Abu Ahnaf. Berikutnya. Naam. Ma hadhihi? Hadihi jami'atun. Naam. Ma hadihi? Hadihi jami'atun. Berikutnya, Al-Akh Abu Khadijah. Afansat, belum ketemu. Naam, labas. Kita beralih. Al-Akh Abu Shifa. Ma dhalika? Dhalika dukkanun. Naam. Ma dhalika? Dhalika dukkanun. Intinya di sini materi tentang isim isyarah. Harus difahami mana yang ditujukan untuk mu'annas dan mana yang digunakan untuk menunjuk yang mudzakkar. Harus bisa dibedakan, harus bisa memahami. Hada, hadihi, hada untuk mudzakkar, dzalika juga untuk mudzakkar. Hadihi untuk mu'annas, tilka untuk mu'annas. Hada dan hadihi untuk yang dekat, dzalika dan tilka untuk yang jauh. Ini sudah 4 isim isyarah. Nanti akan ada tambahan lagi insyaallah isim isyarah itu. Isim isyarah akan ada tambahan lagi insyaallah. Baik, masuk latihan ke-4. Langsung saja menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan menerjemahkan ke dalam bahasa Arab. Nah, latihan 4 halaman 59. Halaman 59. Kalimatnya sudah mulai sedikit panjang nih. Pertama-tamanya kalimatnya sedikit, hanya satu kata. Ini sudah mulai agak panjang. Dan bisa jadi nanti mungkin ya ini sebagai latihan aja, latihan menerjemahkan nantinya. Menerjemahkan satu kalimat, satu alenia. Dan mudah-mudahan dengan sebab mempelajari bahasa Arab bisa menerjemahkan sebuah kitab-kitab kecil dan seterusnya insyaallah. Baik. Latihan 4 halaman 59 Al-Akh Ferry, silakan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Naam Ustaz. Dzalika dukkanun. Itu toko. Naam, ahsant. Dzalika dukkanun. Itu toko. Al-Akh Ammar Abu Salman. Nomor 2. Bismillah. Tilka madrasatun. Itu sekolah. Naam, tilka madrasatun, itu sekolah. Nomor 3, Al-Akh Abu Abdullah Joko. Bisa terhubung Al-Akh Abu Abdullah? Baik, kita beralih pindah ke Al-Akh Abu Saufa. Naam Ustaz. Hadha dukkanun wa dhalika masna'un. Ini toko dan itu pabrik. Naam. Hadha dukkanun wa dhalika masna'un. Ini toko dan itu pabrik. Al-Akh Abu Hanif. Nomor 4. Naam. Hadhihi maktabatun wa tilka hadiqatun. Ini perpustakaan dan itu taman. Naam. Hadhihi maktabatun wa tilka hadiqatun. Ini perpustakaan dan itu taman atau kebun. Nomor 5, Al-Akh Abu Al-Akh Aslam, silakan. Ma dzalika? Dzalika fundukun. Apa itu? Itu hotel. Naam. Ma dzalika? Dzalika fundukun. Dzalika fundukun. latihan berikutnya. Mestinya tertulis latihan 5 ini. Di bawah. Di bawahnya itu halaman 59, menerjemahkan ke dalam bahasa Arab. Taib al-akhpuju nomor 1. Zalika haqlun. Naam, zalika haqlun, itu sawah. Nomor 2. Al-akh Abu Ja'far. Itu perpustakaan. Tilka maktabatun. Naam. Tilka maktabatun, itu perpustakaan. Nomor 3, al-akh Yunus. Naam, Ustaz. Ma tilka? Tilka robatun. Taib. Ma tilka, apa itu? Tilka ghabatun, itu hutan. Nomor 4, al-akh Imam. Apa ini? Ini universitas. Ma hadhihi, hadhihi jami'atun. Naam, ma hadhihi, hadhihi jami'atun. Nomor 5, al-akh Abu Ahnaf. Naam. Bismillah. Ini rumah dan itu pasar. Hada baitun wa dhalika sukun. Naam. Hada baitun wa dhalika sukun. Insyaallah. Selesai pelajaran ke-10. Pelajaran ke-10 kita anggap selesai. Insyaallah pertemuan berikutnya pelajaran ke-11. Pelajaran ke-11 ada tambahan materi, yaitu tentang kata tanya man. Yang sudah kita lewati ma. Ma digunakan untuk menanyakan sesuatu yang tidak berakal, yang masyhur, yang dikenal dalam pembahasan bahasa Arab. Ma digunakan untuk menanyakan sesuatu yang tidak berakal. Tidak berakal. Benda, seperti contohnya benda-benda mati. Nah, kalau man itu lawannya, yang insyaallah nanti akan ada pembahasan lebih lanjutnya di pertemuan yang akan datang. Bi'idnillahi azza wa jal. Taib. Sekali lagi, kosakata-kosakata yang sudah dihafal diulang terus, diulang, dibaca kembali. Syukur-syukur bisa dihafal bersama putra dan putri. Taib, karena itu sebagai bekal juga untuk materi-materi berikutnya. Taib, barakallahu fikum. Insyaallah kita cukupkan dan kita bertemu kembali insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Ilahuna subhanakallahumma wa bihamdik syadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu hafizakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.